Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan masuk pada penjelasannya Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang hadis yang telah kita baca pada pertemuan kemarin, yaitu hadis Abi Hurairah yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqan nas bi syafa'atik? Man ahaqqan nas bi syafa'atik?" Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatmu? Sekarang Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ma'ana qawlihi, ma'ana perkataannya, as'adun nasi, paling bahagianya manusia, ya'ani sa'idan nas, yaitu bahagianya manusia, fa'af'alu tafdili, yani fi'il tafdil di sini, as'ad, huna laisat ala babiha, di sini bukan pada babnya, fil mufadalati, dalam mengutamakan. Fa inna ma hiya, hanya saja dia, bima'na fi'li fi'lin, bima'na fi'lin, hanya saja dia dengan makna fi'lin, yakni perbuatan. Kaqaulihi jalla wa ala, seperti perkataannya jalla wa ala, ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Penghuni jannah ketika itu adalah lebih baik tempat mereka dan lebih utama tempat yang mereka tempati. Wan-naru laisa fiha muqilun hasanun, dan neraka tidak ada tempat yang baik untuk neraka. Semuanya azab, semuanya petaka, semuanya siksaan. Jadi tidak ada tempat yang baik. Fa idzan asy-syafa'atu innama hiya li ahli al-ikhlas. Maka kalau begitu, syafaat hanyalah dia itu untuk orang-orang yang ikhlas. Syafa'ah disebutkan di sini syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atul malaikah wa syafa'atul salihin wa syafa'atul ulama yaumal qiyamah. Disebutkan di sini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat ahlul ikhlas, dirinci di sini dia adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya malaikat, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya ulama, syafaat pada hari kiamat nanti, yaumul qiyamah. Innama hiya li ahlil ikhlas, hanyalah saja dia itu untuk ahlul ikhlas. Wa ahlul ikhlas, dan ahlul ikhlas yatlubunaha minallah, mereka mencarinya dari Allah. Ini ahlul ikhlas. Fayaqulul mukhlis, berkata orang yang ikhlas, Allahumma syafi' hiya. Jadi dikatakan, ya Allah, berikanlah syafaat fiyya padaku. Ini Rasuluka sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Maksudnya Rasul, dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Allahumma syafi' fiyya ibadaka. Jadi tadi iya. Allahumma syafi' fiyya Rasulaka sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Ya Allah, berilah syafaat padaku dengan syafaat Rasulmu sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Atau menyatakan Allahumma syafi' fi malaikat, fi malaikatak, malaikatak. Jadi ya Allah, berilah syafaat kepadaku dengan malaikatmu, malaikat-malaikatmu. Allahumma syafi' fi al-ulama'a as-salihin. Ya Allah, berilah syafaat padaku dengan syafaatnya para ulama yang saleh. Allahumma syafi' fi ibadaka alladhi tuhibbuhum wa yuhibbunak. Ya Allah, berilah syafaat padaku hamba-hambamu yang mereka mencintai mereka, wa yuhibbunak, dan mereka mencintaimu. Jadi ya Allah, berilah syafaat padaku dengan syafaatnya siapa? Hamba-hambamu yang mereka mencintaimu, atau yang kamu mencintai mereka dan mereka mencintaimu. Wa nahwu dzalika minal alfaz, dan yang semisal itu dari lafaz-lafaz. Fatutlabu syafa'atu minallahi jalla wa ala, dituntut syafa'at dari Allah jalla wa ala. Wala tutlabu syafa'ah minal makhluk, dan tidaklah dituntut syafa'ah dari makhluk. Lima, kenapa? Ditanyakan di sini. Li'anna syafa'atah talabun. Karena sungguhnya syafa'at itu adalah suatu tuntutan. Asyafa'atu talabu du'a. Syafa'ah adalah tuntutan doa. Idza qalah, jika dia berkata, astashfi'u, yani aku memberi syafa'at. Misalnya syafa'a. Astaf'ilu. Ya nanti hadir darasnya Syekhatul Qadasi, biar tahu nanti seperti ini. Astashfi'u. Aku memberi syafa'at. Yani, aku meminta syafa'at. Yani atlubu minka du'a. Yani astashfi'u. Aku meminta syafa'at. Ya wazan dari astaf'ilu. Astaf'ilu. Astaf'ilu. Astashfi'u. Astashfi'u. Astashfi'u. Astaf'ilu. Ya ini disebutkan atlubu minka du'a. Aku menuntut darimu doa, suatu doa. Atlubu minka raf'a hajati. Aku menuntut darimu untuk mengangkat kebutuhanku. Wa idza raja'a amru syafa'ah ala talabi, dan jika kembali perkara syafa'at atas yang dituntut, syarat syafa'ah, as-syafa'atu min anwa'i du'a, maka berubahlah syafa'at termasuk dari bagian-bagian doa. Fasarat da'wata ghairillahi syirkan akbar, maka menjadilah dakwah selain Allah adalah kesyirikan yang paling besar. Lihadza naqulu, oleh karena ini kami katakan, talab syafa'ah, kami berkata tentang tuntutan syafa'at, min ghairillah, dari selain Allah, syirkun akbar, dia adalah kesyirikan yang besar. Mimma la yukdaru alaihi, terhadap apa-apa yang tidak dimampui atasnya, illallah, melainkan Allah. Ya'ani minal amawati, yaitu dari mayat-mayat. Wa nahwi dhalik, dan dari yang selain demikian itu. Fa inna hadha syirkun akbar, karena sungguhnya ini adalah kesyirikan yang besar. Li'annahu du'a'un, wa du'a'u yuhibbu ayyakuna mukhlisan. Li'annahu du'a'un, karena sungguhnya dia adalah du'a, wa du'a'u, dan du'a' yajibu ayyakuna mukhlisan fihi lillahi jalla wa'ala. Hendaknya keberadaannya dia, jadi doa adalah wajib yang keberadaannya dia ikhlas padanya untuk Allah Jalla wa'ala. Ada yang mantap. Ada yang gitu.